Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari atau mengenal huruf-huruf Arabiyah, dan kita telah sampai pada mengenal makhraj huruf-huruf lisan. Tayyib. Huruf lisan berjumlah 18. Naam. Dan tersebar pada 10 bagian lidah, atau ada 10 perincian untuk makhraj lidah. Nah, kita telah mengenal beberapa bagian lidah, ya, ada pangkal lidah, tengah-tengah lidah, ujung lidah, tepi lidah, dan sebagian dari huruf-huruf telah kita sebutkan makhrajnya. Diawali dari huruf dari pangkal lidah, yaitu huruf apa? Qaf. Qaf yaitu dari pangkal lidah paling belakang, ditempelkan ke langit-langit yang berwujud, ya, langit-langit lahm, daging, ya, langit-langit yang di belakang yang lunak, ya. Yang berikutnya huruf kaf, ya, huruf kaf juga dari pangkal lidah sudah mulai menuju ke tengah lidah, ditempelkan ke langit-langit yang di atasnya, ya. Langit-langit yang sudah mulai mengeras, kaf, ya. Qaf, kemudian kaf, lo, kaf. Berikutnya huruf-huruf dari tengah lidah, ya. Bagian yang berikutnya setelah pangkal lidah adalah tengah lidah. Dari situ keluar 3 huruf, jim, shin, dan ya. Jim, shin, kemudian huruf ya. Ja, sha, ya. Ya. Setelah itu kita berpindah kepada bagian yang lain, yaitu bagian tepi lidah, ya, yaitu huruf dhad, huruf dhad, ya, huruf dhad disebutkan dalam kaidah makhraj berasal dari tepi lidah atau salah satu tepi lidah, berarti bisa diambil yang kiri atau yang kanan, ditempelkan pada permukaan dalam gigi-gigi geraham atas, permukaan dalam gigi-gigi geraham atas, ya. Ini huruf dhad. Kita sampai di sini. Ya, kita sampai pembahasan huruf dhad. Baik, coba kita baca. Kita urutkan huruf-huruf lidah dari yang paling pangkal sampai tadi pelajaran yang terakhir huruf dhad. Ya. Coba o, ti, u, baqo, ka, ki, ku, bak, ya. Kemudian ya dulu, ya, yi, yu, ai, ya. Berikutnya shin, ya, sha, shi, shu, ash. Baik. Berikutnya jim, ya, ja, ji, ju, aj. Nah, yang berikutnya huruf dhad, ya, huruf dhad, ya, yang dalam urutan huruf Arabiyah itu setelah sad, ya, sin, shin, sad, dhad. Nah, itu yang kita bahas. Baik, dhad, nama hurufnya apa? Dhad, ya. Kalau di fathah bunyinya dha, ya. Baik, dha, li, lu, Dal. Dal. Baik. Mulut tidak apa? Ke depan. Dal tidak, ya. Jadi apa bentuk mulut seperti biasa saja, ya. Bentuk mulut biasa, tidak menghimpun bagian depan. Dal tidak. Dal. Ya, lidah bagian tepi kiri atau kanan ditempelkan ke bagian dalam dari gigi-gigi geraham atas. Adapun yang di depan, tepi depannya menyentuh menyentuh gusi gigi-gigi yang berada di depan, ya, gigi taring, gigi seri. Nah, bau bau bau. Baik. Kita lanjutkan huruf berikutnya atau makhraj berikutnya, yaitu huruf lam, ya. Huruf lam, huruf berikutnya setelah dhad adalah huruf lam. Baik. Huruf lam dikeluarkan dari tepi lidah depan, ya. Berarti yang tersisa dari makhraj apa? Dhad, ya. Kalau dhad tadi tepian yang di samping, ya. Nah, sekarang huruf lam itu apa? Tepi depan. Ya. Tepi depan ditempelkan ke gusi. Ya. Hanya tepi depan saja, yang samping kanan kiri tidak lagi disentuhkan pada geraham, ya. Jadi tepi depan ditempelkan ke gusi yang berada di atas gigi-gigi seri depan. Ya, gigi seri atas. Al. Al. Jadi menempel pada gusi. Ya. Baik. Insyaallah mudah, ya. Huruf lam ada yang mirip dari apa? Huruf-huruf dalam bahasa kita L, ya. Baik. Coba kita baca al. Baik. La. Li. Lu. Baik. Berikutnya setelah lam kita beralih pada huruf-huruf pada ujung lidah, ya. Ya, bagian pangkal sudah, tengah sudah, tepi sudah, ya, baik tepi kanan kiri ataupun tepi depan. Nah, sekarang kita berpindah pada bagian ujung, ya, bagian ujung lidah. Nah, yang pertama adalah huruf nun, ya. Huruf nun berasal dari ujung lidah, ya, ujung lidah. Itu bagian yang paling di atas, ya, paling ujung, ya, paling ujung, paling depan, ya, dari lidah kita. Ditempelkan ke gusi, ya. Sehingga mirip dengan lam. Bedanya apa? Kalau lam itu lebih lebar, ya, melibatkan tepi depan. Ya, kalau lam tepi depan. Nun ujungnya an al, ya, bagian lidah yang menempel pada gusi lebih lebar huruf lam, ya, al an, ya. Adapun nun, ya, lebih sempit karena disebut bagian ujungnya, ya. Coba al an al an, ya, sangat dekat, ya, sangat dekat antara lam dan nun, ya, ya. Namun banyak atau ada perbedaan. Taib, taib. Yang berikutnya huruf ro, ya. Huruf ro juga dari ujung lidah, ya. Namun ujung lidah yang dimaksudkan adalah ujung lidah disertai sedikit dari bagian punggungnya. Ya, kalau nun tadi ujung lidah an terbetul pada bagian yang paling depan an, adapun ro ujung lidah kemudian menyertakan atau mengikutkan bagian di atasnya, ya, yang dikatakan dengan zahrul lisan, ya, punggung, ya, atau tengkuknya lidah, ujung bersama dengan sedikit dari bagian bagian punggung, ya. Nah, itulah asal huruf ro, ya. Coba ro, ro, Ya, jadi yang terasa menempel mana? Ujung tapi bagian sedikit atasnya. Ya, ujung dengan sedikit dari bagian punggung lidah. Ar. Ar. Ya. Nah, inilah huruf ra, nun dan lam yang dikatakan saling berdekatan, ya, mutaqaribah, ya, saling berdekatan makhraj huruf-huruf tersebut, lam, nun dan ra, ya. Baik. Bisa dipahami ya? Baik. Berikutnya masih pada bagian ujung lidah, ya. Yaitu huruf yang berikutnya adalah huruf apa di situ? Ta ya. Apa sin? Baik. Huruf yang berikutnya adalah huruf ta dan huruf lainnya yang satu makhraj, ya. Yaitu pada ujung lidah. Ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Taib, ujung lidah, ya, sebagian menyebutkan ada tambahan ujung lidah dari arah punggung juga, ya. Jadi bukan bagian yang paling depan, ya, namun depan dari arah punggung, ya. Ditempelkan kemana? Ke pangkal dua gigi seri atas. Nah, kalau ro tadi pada gusi, jadi tidak menempel gigi kalau ro, ya. Ro, ro, ya. Adapun huruf yang sekarang ini huruf ta, ya, ditempelkan kemana? Pangkal dua gigi seri. Ya, jadi sebagian dari permukaan gigi terkena oleh ujung lidah dari arah punggung tadi, ya, muncullah huruf ta, ta, ti, tu, et, ta, ti, tu, et, ya. Kemudian bersama huruf ta ada huruf, ada dua huruf yang juga sama tempat keluarnya, ya, dari ujung lidah. Dari arah punggung menempel pada pangkal dua gigi seri atas, itu huruf dal, ya, huruf dal dan huruf to, ya. Jadi ada tiga huruf dari tempat ini, ada tiga huruf ta, kemudian dal dan to, ya. Ta, dal dan to, ya. Coba kita lafadkan da, da, di, du, ad. Baik. Beberapa kesalahan atau di antara kesalahan yang biasa yang terjadi dalam mengucapkan dal adalah peletakan ujung lidah, ya, tidak pada tempatnya. Ya, dalam teori dan demikianlah yang kita dapatkan secara praktek dari guru kita. Pengucapan dal adalah dengan meletakkan apa? Ujung lidah tadi pada pangkal gigi seri atas, ya, bukan di gusi. Ya, da, ya, bukan pula di langit-langit, tapi menempel, disentuhkan pada sebagian permukaan gigi. Da. Ya, jadi jangan terlalu ke atas, da, ya. Di, tapi tempelkan pada pangkal gigi seri. Baik, kita ulang. Da, di, du, ed. Kemudian satu lagi huruf to, ya, huruf to, ya, huruf to, ya, makhrajnya sama dengan ta dan dal. Baik. To, di, du, apo, apo. Ya, sambil dirasakan, kita tempelkan seperti yang disebutkan dalam kaidah, ya, ujung lidah dari arah punggung menempel pada pangkal gigi seri atas. 6. Itulah makhraj yang ke 8. ya, dari makhraj-makhraj huruf lidah. Yang berikutnya huruf sin. Huruf sin letaknya adalah ujung lidah, ya, ujung lidah. Kalau ini betul, kalau ini betul-betul ujungnya, ya, yang paling depannya, ya, bukan dari arah punggung tapi ujung yang paling depan menempel pada permukaan dua gigi seri bawah, ya, menempel pada permukaan dua gigi seri bawah. Ya, coba tempelkan. S, ya, ujung lidah, ya, ini gigi seri bawah, ya, ditempelkan pada permukaannya, permukaan dalam tentunya, gigi seri bawah. S, S, ya, ketika ujung lidah tadi menempel pada gigi seri bawah, kemudian suara dan nafas mengalir melewati celah, ya, celah yang ada di atasnya, celah yang sangat sempit, ya, yang masih sedikit terbuka, ya, antara gigi seri atas dan bawah, ya, nempel di sini, suaranya keluar lewat celah-celah di atasnya. S. Baik. Yang berikutnya bersama sin ada huruf lain, ya, yaitu za atau zai. Az, az, za, zi, zu, az, ya, ada sedikit perbedaan dengan sin, ya, as, az, ya, dari sisi makhrajnya sama, namun dari sifatnya ada perbedaan. Kemudian yang satu lagi huruf sad, ya, sad juga dari tempat yang sama, sin, za, dan sod, ya, so, so, as, so, si, su, as, ya, coba kita ulang tiga huruf terakhir, sa, si, su, as, ya, za, zi, zu, az, so, si, su, as, ya, coba lagi, sa, za, so, si, zi, si, su, zu, su, as, az, as. Ini huruf-huruf pada makhraj yang ke-9. Terakhir makhraj yang ke-10 huruf tha. Apa? Tha, ya. Dari mana huruf tha berasal? Disebutkan dalam kaidah bahwa tha berasal dari ujung lidah dari arah punggung, ya. Ujung tapi dari arah punggung. Jadi bukan ujung yang paling depan, ya, tapi ujung dari arah punggung. Ditempelkan kemana? Ditempelkan pada ujung-ujung dua gigi seri atas, ya. Digantungkan begini. F, F. Nah, coba F. Nah, itulah huruf tha. Tha, fi, su, F, za, zi, zu, az. Ya, jadi bersama fa ada huruf yang lain. Yang pertama huruf zal, ya, zal, ya. Kemudian yang kedua huruf vo, ya. Coba kita ulang, sa. Kemudian za. Yang ketiga lo, vo. Ya, ini huruf vo, yaitu yang dalam urutan huruf Arabiah setelah to, ya, to, vo, ya. Sin, shin, sod, bot, to, vo, ini vo. Baik, kita sukun coba. F, N, kemudian L. Baik. Nah, itulah huruf-huruf lidah. Coba kita urutkan. Yang pertama huruf apa? Qaf, ya. Yang kedua huruf kaf, makhraj yang ketiga tiga huruf, yaitu jim, shin, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya huruf dad, dad, ya. Yang kelima huruf lam. Kemudian huruf nun. Kemudian huruf ra. Berikutnya huruf ta, dal, dan ta. Kemudian sin, zai, sad. Yang ke-10 fa, zal, dan wa. Nah, lengkap sudah 10 makhraj. Totalnya ada 18 huruf. Nah. Kita beralih pada bagian yang lain, ya. Sudah tiga makhraj inti atau pokok yang sudah kita pelajari, jauf, ya, yaitu rongga. Baik. Huruf apa yang keluar dari rongga? Huruf-huruf mad. Baik. A, i, u, ya. Kemudian huruf atau bagian yang kedua namanya tenggorokan, halqun atau halqi, ya, mengeluarkan berapa huruf? 6, ya. Ada hamzah a, ada ha, kemudian yang tengah ha, kemudian ain, kha, dan ghain, ya. Yang berikutnya setelah itu huruf lidah, ya. Tadi sudah kita sebutkan ada 10 makhraj dan ada 18 huruf. Nah, yang berikutnya adalah bagian yang dinamakan lis, apa namanya, syafatain, ya, syafatain, dua bibir, ya, dua bibir atau bibir atas dan bawah, ya, itu makhraj yang keempat. Nah, dari tempat ini, dari bibir, dihasilkan 4 huruf, ya. 3 diantaranya adalah dari bibir atas dan bawah, ya. Jadi yang 3 adalah kombinasi antara bibir atas dan bawah, yaitu huruf ba, ya. Coba ba, ba, bi, bu. Yang kedua mim, ya, atas dan bawah semuanya aktif, ya. Ma, mi, mu, ya. Kemudian huruf yang ketiga wawu, ya, wawu, ya. Coba wa, wi, wu, wu, au. Baik. Insyaallah kita masih mengingat huruf wawu, sebenarnya sudah pernah kita sebut, ya, dalam pembahasan huruf-huruf mad. Ya, saat kita membahas tentang makhraj jauf, huruf wawu telah disebut. Namun wawu pada huruf atau pada makhraj jauf adalah wawu apa? Wawu sukun yang didahului dengan dhammah, ya, huruf mad. U, ya, bu. Nah, saat wawu disukun sebelumnya dhammah, maka keluarnya bukan dari bibir, namun hanya melewati rongga, ya. Bibir memang maju, namun pada lingkaran bibir tidak ada tekanan, ya. Hanya membentuk, ya, membentuk apa, membentuk suatu bentuk tertentu, ya, menghimpun, namun hanya dilewati oleh suara wawu, u, ya. Lain dengan wawu berharokat, ya, wa. Nah, coba wa, wi, wu, ya. Di sini terasa ada tekanan suara, ya. Wawu sukun sebelumnya fathah misalkan, au, au, ya. Di sini ada tekanan. Beda dengan wawu sukun yang didahului dhammah, u, ya, bukan u, tapi hanya lewat u, ya. Nah, itulah bedanya wawu sebagai huruf mad dan wawu yang bukan huruf mad. Taib. Kembali kepada pembahasan makhraj bibir, ya. Ada tiga huruf yang keluar dari bibir atas dan bawah. Apa saja tadi? Ba, mim, dan wawu, ya. Yaitu wawu yang bukan huruf mad. Taib. Yang keempat dari huruf bibir adalah huruf fa, ya. Kalau tadi bibir atas dan bawah semuanya bergerak, huruf fa ini hanya melibatkan bibir bawah, ya, bibir bawah dengan gigi, ya. Bibir bawah dengan gigi seri atas, ya. Jadi bibir bawah bagian dalam ditempelkan pada ujung dua gigi seri atas, ya. Coba af af, ya. Bibir bagian dalam, bibir bawah bagian dalam dengan ujung gigi seri atas. Af, fa, fi, fu, as. Baik. Nah, inilah huruf-huruf dari bibir. Yang terakhir, makhraj khoisum, ya. Yang kelima, makhraj khoisum. Ya, khoisum ini disebut sebagai makhraj yang kelima. Huruf apakah yang keluar dari khoisum, atau apakah khoisum itu? Khoisum artinya pangkal hidung, ya, pangkal hidung. Ini khoisum, pangkal hidung. Nah, baik. Tempat yang dinamakan dengan khoisum mengeluarkan suara gunnah, ya. Jadi kalau tadi kita sebutkan, ya, jauh mengeluarkan huruf mad. Nah, kemudian tenggorokan mengeluarkan sekian huruf, ya. Lisan mengeluarkan 18 huruf. Kemudian bibir mengeluarkan berapa? 4 huruf. Adapun khoisum mengeluarkan suara gunnah, ya. Jadi yang dikeluarkan sebenarnya bukan huruf, tapi apa? Suara gunnah, ya. Jadi khoisum mengeluarkan apa? Gunnah. Mengeluarkan gunnah. Demikian. Dan gunnah itu, ya, suara gunnah itu selalu menyertai huruf mim dan nun, ya. Selalu menyertai huruf mim dan nun, ya. Saat bibir mengucapkan mim, maka ada suara gunnah yang melewati, ya, khoisum tadi. Nah, coba am, am, ya, am. Bibir kita menghasilkan huruf mim, namun ada suara yang melewati bagian lain. Nah, itulah suara apa? Gunnah. Nun, ujung lidah menempel pada gusi. An, ya, bersama dengan itu ada suara gunnah yang melewati khoisum. An, coba. Dan itu tidak bisa dihindari, ya. Selalu saja gunnah itu menyertai huruf nun, ya. Betapapun kita berusaha untuk menghilangkan gunnah, ya, dari nun dan mim, maka tidak akan bisa, ya. Karena demikianlah huruf nun, ya, memiliki tabiat yang Allah Ta'ala berikan padanya, ya. An, selalu apa? Ada gunnah melewati apa? Khoisum. Baik. Bisa dipahami, ya. Jadi nun huruf lidah, mim huruf bibir. Namun ketika diucapkan ada suara gunnah. Yang mana gunnah tadi melewati organ yang dinamakan dengan khoisum. Sehingga disebutlah yang kelima dari makhraj itu adalah makhraj khoisum. Ya. Namun khoisum ini mengeluarkan sifat, ya, atau mengeluarkan suara gunnah. Nah, wallahu alam bishawab. Baik. Kenapa tidak kita sebut saja huruf nun itu mengeluarkan nun? Atau kenapa tidak disebutkan bahwa khoisum mengeluarkan nun dan mim, ya? Wallahu alam, karena gunnah itu tidak terbatas pada nun saja dan mim saja. Terkadang menyertai huruf ya, ya. dalam keadaan tertentu huruf ya terkadang memiliki gunnah. Ya. Tapi misalkan nun bertemu ya, nun sukun ketemu ya. Ya. Nun sukun bertemu ya. Ya. Atau nun sukun bertemu wawu. Ya. Min waladin. Min waladin. Ya. Saat kita membaca min waladin, ya, maka pada wawu ada gunnahnya. Miu waladin. Ya, miu waladin. Baik. Gunnah juga muncul pada bacaan ikhfa. Misalkan nun bertemu ta, ya. Anta, ya. Baik. Kita tidak mengatakan itu nun yang murni, tapi nun yang sudah mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan. Sehingga lebih tepat dikatakan khoisum mengeluarkan gunnah, ya, mengeluarkan gunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, inilah ya, ringkasan dari pelajaran makhraj. Ya, ringkasan dari pelajaran makhraj. Ada pertanyaan sebelum kita pindah pada pembahasan berikutnya? Nah, insyaallah tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan ya bisa kita pahami. Baik. Kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Masih kita menyempurnakan pembahasan ma'rifatul huruf, ya. Sebagaimana yang telah kita singgung pada awal pertemuan kita, bahwa pelajaran tajwid di antara pokok yang dibahas adalah ma'rifatul huruf, mengenal huruf. Ya, mengenal huruf itu terwujud dengan kita mempelajari makhraj, dan alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasannya. Berikutnya terwujud dengan kita mengenali atau mempelajari sifat-sifatnya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas ya bagian yang lain dari pokok bahasan mengenal huruf, yaitu apa? Sifatul huruf, ya. Taib. Apa itu sifatul huruf? Sifat huruf artinya ya, kurang lebih ciri-ciri huruf. Ya. Sifat itu ciri-ciri, ya, ciri-ciri baik itu fisik ataupun non fisik. Ya. Sesuatu itu punya sifat. Ya. Yang namanya sesuatu itu pasti punya sifat. Ya. Maka huruf juga punya sifat, punya ciri-ciri. Ya. Samping dia punya tempat asal muasal suara, ya, huruf juga punya ciri-ciri. Ya. Kalau makhraj itu pembahasannya adalah dari mana huruf itu dikeluarkan atau dilafadzkan. Adapun sifat, maka yang dibahas adalah bagaimana huruf itu dibaca, bagaimana huruf itu dilafadzkan. Sejauh mana pentingnya kita belajar sifat? Ya. Nah, disebutkan bahwa memang sangat penting kita mempelajari sifat. Ya. Di samping makhraj, ya, harus kita pelajari. Yang berikutnya sifat juga harus kita pelajari. Karena memiliki faedah-faedah yang besar. Ya. Di antara faedahnya kita belajar sifat, yaitu yang pertama, membedakan huruf-huruf yang satu makhraj, ya, membedakan huruf-huruf yang satu makhraj, ya. Kita ambil beberapa contoh, misalkan huruf ta dan huruf to, ta dan to, ya. Coba kita baca huruf ta, ta, ta, kemudian huruf to, to, ya. Antara keduanya ada kesamaan makhraj, ya. Ta tempat keluarnya sama dengan huruf to, ya. Lalu bagaimana kita membedakan ta dan to, ya? Maka diantaranya dengan kita membedakan sifat-sifatnya. Kita berikan ta, ya, sifat-sifat khusus untuknya. dan kita berikan untuk huruf ta sifat-sifat yang khusus untuk huruf ta. Ya. Dengan demikian akan terbedakan mana huruf ta dan mana huruf ta. Ya. Andai kata kita tidak mempelajari ya perbedaan sifat antara ta dan ta, maka bisa jadi ya huruf ta terucap seperti ta atau sebaliknya. Huruf ta terucap seperti ta. Nah, yang bisa berakibat pada kesalahan membaca. Ya, kesalahan membaca. Ya, misalkan saja contoh yang sering kita ulang. Ya, antara kata qanata dengan qanata. Ya, qanata dan qanata. Ya. Al-qanitin dengan al-qanitin. Ya, qanitin, qanitin. Ya. Insyaallah sebagian antum bisa membayangkan ya, kalimat yang sedang kita contohkan ini. Qanitina. Coba baca. Qanitina. Qanitina. Qanitina. Ya. Yang kita baca tadi huruf apa? Ta. Qaf, alif, nun, kemudian ta. Di sana ada kata lain yang juga dalam bahasa Arab punya arti juga, yaitu qanitina. Coba qanitina. Nah, ini apa yang kita baca? Po apa ta? Po. Baik. Nah, kita harus membedakan antara ta dengan to. Ya. Jangan kita apa asal mengucapkan. Yang penting makhrajnya betul. Ya. Sementara sifatnya tidak kita perhatikan. Ya. Saat kita membaca kalimat qanitin ya, kita berikan untuknya sifat-sifat khusus pada ta. Saat kita membaca qanitin ya, maka kita berikan untuk ta sifat-sifatnya ya. Jangan dicampur aduk. Kenapa? Karena sangat beda artinya antara qanitin dengan qanitin ya. Kalau qanitin maknanya baik, yakni orang yang senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah, qanitin. Qanitin apa? Orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Qanitin ya. Ya, sangat berbeda jauh artinya antara qanitin dan qanitin. Baik, sehingga sangat perlu kita mempelajari sifat-sifat huruf. Bisa berakibat ya mengubah kalimat ya. Baik. Yang kedua akan ya tentunya akan semakin memper atau menyempurnakan pengucapan huruf ya. Walaupun terkadang tidak memberikan sifat itu ya, tidak sampai berakibat seperti tadi ya. Berakibat kepada kesalahan pengucapan kalimat sehingga merubah arti ya. Namun setidaknya dengan kita menyempurnakan apa sifat-sifat huruf akan semakin sempurna, semakin baik ya huruf-huruf tersebut. Nah, misalkan huruf ba, ya huruf ba kita tahu makhrajnya dari mana? Bibir atas dan bawah ba, ya ba. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui huruf ba itu dari bibir atas dan bawah, yang berikutnya kita mempelajari satu demi satu sifat-sifatnya. Ya. Nanti akan kita pelajari, akan kita ketahui di antara sifat ba adalah bahwa huruf ba ini dibaca tanpa mengalirkan nafas. Ya. Ba, ba, bi. Ya. Nah, setelah kita tahu, wah berarti kita berusaha saat mengucapkan ba jangan ada nafas keluar ba ya, ya ab bi ya. Nah, seperti ini walaupun tidak sampai kepada atau tidak berakibat salah membaca, namun apa dengan kita memberikan sifat tidak mengalirnya nafas saat dibaca ba akan semakin sempurna, semakin sesuai dengan huruf ba yang sesungguhnya. Taib. Sifat yang berikutnya, misalkan huruf ba dibaca dengan ringan, tipis, ya ba, ba, Dan begitulah huruf ba diucapkan dengan tipis. Ya. Kalau kita belum tahu huruf ba itu punya sifat tipis, ya, bisa jadi kita membaca ba dengan sifat tebal. Ya, seperti apa contohnya? Bo, ya, bo, ya, bo. Ya. Fa'idha bariqal basar, ya. Fa'idha bariqal basar. Contohnya seperti itu. Walaupun tidak sampai kepada apa? Pada kesalahan kalimat yang berakibat pada perubahan makna, namun berakibat pada kurang baiknya, ya, tidak sempurnanya pengucapan huruf. Nah, itu sekedar contoh saja. Ba, ya, batilun, ya, bukan batilun, ya. Walaupun mungkin sebagian kita kalau belum belajar ya tidak akan terasa itu sebagai kesalahan, ya. Tapi kalau kita sudah mempelajari, wah salah, karena tidak sesuai dengan sifatnya. Nah, itu diantara fungsinya kita belajar sifat, ya, akan semakin menyempurnakan pengucapan huruf-huruf Arabiyah. Baik. Sekali lagi, sifat tadi sangat penting kita pelajari, ya, supaya kita terhindar dari kesalahan, baik itu kesalahan yang sifatnya fatal, ya, seperti tadi qanitin dan qanitin, atau misalkan asa, aso, ya, asa, ain sin alif, asa, ya, artinya apa? Mudah-mudahan, ya, semoga, harapan. Asallahu, ya, asallah, semoga Allah, ya. Nah, misalkan itu asallahu ayyatiyani bihim, ya, ada harapan, doa asallah. Namun bila sin dibaca dengan tebal, ya, maka yang terdengar bukan sin lagi, tapi apa? Sod, ya, aso, ya, ya, tidak, aso, artinya apa? Bermaksiat, ya. Asa artinya semoga Allah. Kalau aso menjadi sangat fatal akibatnya. Nah, seperti ini, tanpa kita belajar maka akan sulit kita terhindar, ya, dari kesalahan-kesalahan seperti ini. Nah, nah, setelah kita mengetahui faedah-faedah, ya, dari mengenal sifat, kita akan masuk pada pembahasan pembagian sifat. Pembagian sifat bisa ditinjau dari berbagai tinjauan, ya, di antaranya dari tinjauan apakah sifat itu apa selalu menyertai huruf atau tidak, ya. Dari tinjauan ini maka sifat terbagi menjadi dua, sifat yang selalu menyertai huruf, kemudian sifat yang terkadang itu ada pada huruf namun pada kondisi yang lain, ya, dia tidak bersama huruf tadi, ya. Jadi sifat kalau ditinjau dari kebersamaan dengan huruf ada dua, sifat yang selalu bersama dan sifat yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Nah, sifat yang selalu bersama huruf namanya sifat asli. Sifat apa? Asli, sifat asliyah. Ya, tabiatnya ya seperti itu. Ya, sifat asli dari huruf. Atau dengan istilah lain sifat lazimah. Selalu menyertai, ya. Seperti seorang yang bermulazamah dengan apa? Orang tertentu, ya. Mulazamah artinya apa? Selalu mengikuti, ya. Sifat lazimah sifat yang tidak bisa dilepaskan dari huruf. Ya, dia akan selalu menyertai huruf tersebut dalam berbagai keadaannya. Saat dia diharokati, saat dia disukun, selalu ada saja sifat itu. Nah, sifat yang jenis yang kedua, lawan dari sifat asli apa? Sifat ya tidak asli, ya, sifat yang muncul kadang-kadang, namun pada keadaan yang lain tidak muncul, ya. Misalkan saja, ya, sifat, baik, ini tadi pembagiannya. Contohnya, sifat asli, contohnya, ya, sifat mengalirnya nafas pada sin, ya, sa, coba, sa, ya, ketika di fathah, nafasnya mengalir atau tidak? Sa mengalir, si, su. Saat disukun juga mengalir. As. Aywa. Ini sifat yang selalu muncul, selalu menyertai huruf sin. Ya. Berarti termasuk sifat apa? Asli atau tidak? Asli. Sifat asli. Taib. Contoh sifat yang tidak asli. Ya. Misalkan sifat idhar. Ya. Idhar itu sebenarnya sifat. Ya. Idhar itu sifat sebenarnya, ya. Namun kita sering mendengarnya dengan istilah apa? Hukum, ya. Hukum idhar, hukum ikhfa, hukum apa lagi? Iqlab, idgham, ya. Ya, hukum tadi sebenarnya adalah sifat, ya. Baik. Namun sifat yang menyesuaikan keadaan, ya. Ya, karena demikianlah hukum, sehingga dikatakan hukum karena apa? Hukum itu yang menyesuaikan dengan kondisinya. Saat saat seperti ini hukumnya seperti ini. Ya, saat kondisi berbeda hukumnya akan berbeda juga. Ya, sehingga sifat yang tidak asli tadi juga diberi istilah lain hukum. Ya. Hukum itu ditetapkan sesuai dengan ilahnya. Sesuai dengan kondisinya. Nah. Namun pada asalnya ya hukum ya hukum idhar, hukum ikhra, hukum apa, idgham itu nama lain dari sifat tidak asli. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya, contohnya saja huruf nun. Nun sukun apa bunyinya? Kalau ada fathah, alif atau fat apa, hamzah, fathah, nun sukun, bunyinya apa? An. Hamzah, fathah, nun sukun. Coba bunyikan. An. Hamzah kasroh nun sukun. In. Hamzah dhammah nun sukun. Un. An. In. Un. Ya. Apakah selamanya nun itu ketika disukun seperti itu bunyinya? Tidak. Ya. Sekarang kalau ada an yang berikutnya ada huruf ta, ya. Bukan lagi an tapi sudah berubah. Anta. Ya. Anta, ya. Kalau tadi awalnya an, sekarang berubah menjadi an. Baik. Kalau yang berikutnya setelah nun sukun itu huruf ba, beda lagi hukumnya. Sifatnya berubah lagi. Bukan an, bukan pula al, tapi apa? Am, ya. Ya kan? Am bi hum, ya. Bukan an. Bihum, bukan pula ambihum, tapi apa? Ambihum. Nah, kondisi yang berbeda-beda tadi pada nun yang suatu ketika disukun bunyinya jelas an, kemudian berubah lagi menjadi samar-samar al, lalu berubah lagi menjadi huruf lain mim, am. Nah, itulah yang dimaksudkan sebagai sifat tidak asli, ya. Maka contoh sifat yang tidak asli adalah apa? Idhar, ya, ikhfa, qalb atau iqlab, idgham, dan yang lainnya. Nah, ini pembagian sifat. Jadi dari tinjauan tetap tidaknya sifat itu pada huruf, maka ada dua sifat, yaitu sifat asli dan sifat tidak asli. Sifat asli nama lainnya sifat lazim, lazimah. Sifat tidak asli dengan istilah lain sifat aradiyah, sifat aradiyah. Nah. Baik. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada malam ini, pendahuluan tentang sifat, yang kita sudah mengerti apa itu sifat, apa itu fungsi belajar sifat, ya, faedah-faedahnya dan pembagian sifat ditinjau dari tetap atau tidaknya sifat itu pada suatu huruf. Ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pembahasan lebih rinci dari sifat-sifat huruf. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon jangan meninggalkan majelis terlebih dahulu. Semuanya mohon untuk tidak meninggalkan majelis terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh pihak panitia. Tidak pusat-pusatnya pihak panitia menghimbau kepada antum untuk selalu menjaga kebersihan, kerapian dan ketertiban masjid yang merupakan adab terhadap masjid. Pada kesempatan nanti insya Allah kita akan mengadakan bersih-bersih ya, kerja bakti di malam yang dingin, hujan, malam ganjil. Kita insya Allah nanti akan mengadakan bersih-bersih logistik dengan kita memakai tanda pengenal. Nanti kita bareng-bareng ke tempat logistik. Demikian dari kami, dimohon semuanya ya, jangan ada yang absen ya. Kalau ada yang absen mungkin kita akan di data yang absen itu siapa saja, nanti kita kasih ikop gitu. Demikian, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Allahu minkum apabila ada kesalahan. Monggo dimulai aja.